satu yang tak dapat ku tetapkan, bahwa dirimu kan dalam dekapan. Tak dapat ku lari dari perasaan selama kau tinggal dalam ingatan. Engkau dalam jarak pandangku, namun bukan milikku. Lengkap tanpa diriku, tapi kau lengkapiku. Cari kesempatan agar kau anggap aku berharga. Terus saja ku mencoba, namun kau tak bergemintar anggap ku ada. Dalam jarak pandangku, namun bukan milikku. Engkau lengkap tanpa diriku, tapi kau lengkapiku. Thank you.